Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-maqrizi wa'lam anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala ghaira anna at-tauhida lahu kisran. Kata beliau, ketahuilah bahwa amal-amal yang paling anfas, paling istimewa, wa ajallah qadran, yang paling mulia nilainya, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan dalam ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Nah, ghaira anna at-tauhida lahu kisra. Dan tauhid ini dia memiliki dua kisr. Kisr itu maknanya adalah, kalau secara bahasa, gisha usyai, selaput atau kulit sesuatu. Ini beliau ambil dari Al-Ghazali. Ya, kita baca dulu penjelasannya. Ghaira anna tauhida lahu kisra. Ya, tafadhal, dibaca di sini. Ya, Akbar. An-nutku nataqa yantiku bahwa nutku bila ilaha illallah fa'idha nataqa biha aqadu sora wahidan wa dakhala fi islami thumma in haqqaqaha thumma in haqqaqaha bin a'mani as-salihati sora wahidan zahiran wa bi tawbaba ba'inan fa'idha qawlaha min an yasatattaru biha wa min ajli antaslima wa min ajli antaslama imamuhum wa amwaluhum wa lihada qala umirtu an qatilan qala sallallahu alaihi wasallam, jangan bakhil berselam. Wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam perhatikan. Berarti apa isi irab illa? Itu setelah zahir, apa irabnya? Masih ingat hukum dari mustasna dia tam mujab, itu berarti wajib nasab sebagai mustasna. Kemudian dia tam wairu mujab, berarti dia boleh dua, badal atau mustasna. Yang ketiga, ya dia naqis dan mujab. Naqis dan mujab ini berarti ala hasabi al awamin. Berarti ini sesuatu apa yang dituntut oleh amil ini? Adzahiru isim, tuntutan amilnya, tuntutan laisa. Karena khobarnya sudah ada enggak? Sudah. Mana khobarnya? Lana. Nah, terus hakama yahkumu. Nahnu la nahkumu illa ala dhahiri wa la nahkumu ala ma fil qulubi li'annahu la ya'lamuhu illa Allah, la ya'lamuhu illa Allah. Baik, ya. Perhatikan di sini anak tauhid ya ghairu lahu kisran. Nanti akan dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Kisran-kisran ini. Kisran kulit, artinya gisha usyai. Gisha usyai, selaput atau kulit dari sesuatu. Berarti mu'alif di sini itu Al-Maqrizi, sebenarnya beliau menyadur, mengutip, bukan dari beliau sendiri. Ya ini karena ya diberikan uzur karena waktu itu beliau mendapatnya seperti itu. Beliau menjadikan tauhid ini menjadi dua kulit. Yang pertama berarti di situ ya, yang beliau nanti sebutkan al-awwal antaqula bilisanika la ilaha illallah wa yusamma hadzal qaul tauhidan. La ilaha illallah ini kulit pertama. Ini kulit pertama. Wal kisru asani halaman 31 alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun limafhumi hadzal qaul. Kulit yang kedua, tidak terdapat penyelisihan di kalbu dan juga pengingkaran terhadap kandungan isi dari kalimat la ilaha illallah tadi. Apa yang beliau kutip dari Al-Ghazali ini batil. Batil. Ya. Batil. Beliau menyatakan kulit pertama dari tauhid la ilaha illallah. Kulit yang kedua i'tiqad, meyakini di kalbu makna kalimat la ilaha illallah. Karena kulit kedua kata beliau alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun li mafhumi hadzal qauli. Tidak ada penyelisihan dan pengingkaran terhadap kandungan dari ya kalimat la ilaha illallah ini. Berarti beliau menjadikan dua kulit. Dan menamakan kalimat tauhid dengan kisran, dengan kisr, ini keliru. Bahkan batil. Batilnya dari sisi apa? Dari dua sisi kata Syekh Ar-Rajihin. Sepertinya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan tidak banyak menyinggung ya. Ya, batil yang pertama saya bacakan. Ya, tasniyatun nutqi bi kalimat tauhid kisran ghalat. Ya, amrain, ini keliru. Ada dua hal. Al-amru al-awwal, yang pertama itu mencatat. Annal kisra yutlaqu 'ala syai' ghair al-muhim alladhi la yu'bahu lahu. Bahwasanya yang namanya kulit, kulit, istilah kulit, kulit kayak begini, itu dia pasti diitlakan kepada sesuatu yang tidak penting. Ya, yang la yu'bahu lahu, yang enggak diperhatikan, enggak dipertimbangkan. Sudah? Sementara kalimat tauhid kata Syekh, wa kalimatut tauhid laisat kisran bal huwa afdalul kalam. Bahkan kalimat tauhid itu bukan kulit, bahkan dia seutama-utama kalam. Mana dalil seutama-utama kalam? Ya, dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumil arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah la syarik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah karena Allah turun pada hari Arafah. Ini sebaik-baik doa. Yang berikutnya kata Nabi, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para seluruh Nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik ucapan ialah la ilaha illallah yang diucapkan oleh Rasulullah dan seluruh para Nabi sebelum beliau alaihim assalatu wassalam. Gimana bisa dijadikan kalimat tauhid itu sebagai kulit. Apa yang dimaksud dengan kulit? Ya. Juga Nabi SAW bersabda kepada pamannya, ya Am Abu Talib, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, sebuah kalimat yang kalau engkau mengucapkannya, nanti aku akan membela engkau nanti di sisi Allah. Juga gara-gara la ilaha illallah, timbangan amal seseorang nanti lebih berat daripada dosa-dosa dia. Dan seluruh bumi langit ditimbang di satu timbangan, ditimbang lagi dengan la ilaha illallah, sebagaimana Nabi Musa AS meminta zikir yang khusus untuk beliau, dikasih oleh Allah la ilaha illallah, Musa minta yang lebih. Karena itu juga diucapkan oleh banyak orang. Kata Allah, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang dalam satu timbangan dengan la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Seorang anak Yahudi sakit, dijenguk oleh Rasulullah, jenguk orang kafir dengan niat dakwah, bukan dengan niat basa-basi. Maka Rasulullah SAW mendakwahkan anak tersebut. Ya, maka anak tersebut fanadara ila abihi wa huwa indah, menoleh ke bapaknya. Maka bapaknya menyatakan ati Abul Qasim, ya sudah ikutlah Abul Qasim, fa aslam. Maka Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka dengan sebab mengucapkan la ilaha illallah. Anak tersebut sudah balik. Jadi ini kelirunya dikatakan kalimat tauhid sebagai kisyr, sebagai kulit. Dua hal, ini yang pertama. Gimana ceritanya ini sebagai kulit? Dia adalah seabdal-abdal kalimat. Semua para nabi dan rasul menyeru kaumnya dengan kalimat ini. La ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini. Nah, yang kekeliruan yang kedua. Kata Syekh Ar-Razihi. Ya, kata Syekh Ar-Razihi. Menjadikan kalimat tauhid sebagai kulit, kata beliau, anna taqsim ad-dini ilal babi wa kus ilal bab ila lubabin wa kusurin batilun. Maka menjadikan tauhid kepada inti dan kulit, lubab inti maupun ya kusur apa namanya kulit, itu adalah batin. Idid din kulluhu lubabun walaysa fihi kusurun. Karena agama semuanya dari inti, tidak ada yang kulit. Laysa fihi syai'un ghairu matlub. Tidak ada dalam agama ini sesuatu hal yang tidak dituntut. Waqad ankara syekhul islami Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ala man qassama syari'ata ila usulin wa furu'in. Ibn Taymiyyah mengingkari orang-orang yang membagi syariat ini menjadi usul, menjadi furu'. Beliau menyatakan fa amma tafriqu baina naw'in wa tasmiyatihi ya masail al-usul wa baina naw' akhar tasmiyah masail al-furu' fa hadha al-farqu laysa lahu aslun la 'an sahabah wa la 'an tabi'in lahum bi ihsan wa la a'immatil islam innama huwa ma'khudun 'anil mu'tazilah wa amsalihim min ahlil bid'ah. Ini kata Syekhul Islam. Kata Ibn Taymiyyah, pembagian agama ini menjadi furu' usul, ini enggak ada asalnya, enggak dari sahabat, enggak dari tabi'in, enggak dari para imam. Ya, ini cuma berasal dari mana? Dari kaum Mu'tazilah. Maka sebab kekeliruan hal ini, kata Syekh Ar-Rajihi, sababu ghalatihi, naqalahu 'anil Ghazali, karena beliau Al-Maqrizi di sini mengutip dari Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya agama ini ada kulit, kulit agama ini ada dua, yaitu la ilaha illallah dan makna la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, walam yata'ammal al-makna, beliau tidak memperhatikan maknanya. Walau lam yanqul anhu wa naqala kalam al-a'immati wal ulama'i min ahli al-basirati kasairi masail kitab wa sunnati awla. Kemudian kata beliau, seandainya beliau tidak mengutip dari Ghazali dan beliau mengutip dari para ulama, dari para imam yang memiliki ilmu basirah dan suluk, ya, seperti pada permasalahan-permasalahan kitab dan sunnah, maka tentu ini lebih utama. Kalimat tauhid hiya al-kalimah allati min ajliha khalaqallahu al-khalqa. Kalimat la ilaha illallah itulah kalimat yang karena kalimat ini Allah menciptakan makhluk. Bukan begitu? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, barakallahu fikum. Sudah? Nah. Kita sekarang bahas lagi. Belum diartikan berarti ini ya? Belum. Tapi ini penting ya. Bahwa antum meyakini bahwa ini agama apa yang beliau katakan, anna anfasal a'mal wa ajallaha qadran tauhidullah ya. Kemudian beliau menyatakan al-awwal kulit pertama antakula bilisanika la ilaha illallah. Masyaallah. Ini kok bisa dikatakan kulit? Batil. Batil. Nah ini ya. Tidak semua isi kitab itu setiap kita baca kemudian kita yakini, kita benarkan. Pokoknya semua yang datang dari selain Quran dan Sunnah itu bisa diterima, bisa ditolak. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Sekelas Al-Maqrizi aja bisa kita tidak terima perkataan beliau. Apalagi di bawah beliau. Ya barakallahu fikum. Ya, ini kita lebih mencintai kebenaran. Kita mencintai beliau, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Nah, zakara al-muallif huna kata Syekh anna tauhida ala salasati darajat. Bahwa beliau menyebutkan di sini tauhid itu terbagi menjadi 3 derajat. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama, darajatul ammah. Darajatul al-ammah, derajatnya orang awam. Apa itu derajatnya orang awam? Wa huwa an-nutqu bila ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza nataqa biha al-abdu sara muwahidan. Apabila seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muwahid. Dakhala fil Islam, dia masuk Islam. Summa in haqqaqaha bil a'mali as-shalihah sara muwahidan zahiran wa batinan. Kemudian apabila dia merealisasikan amal-amalnya soleh, maka dia menjadi muwahid zahir batin, lahir batin. Wa idza qalaha mu'takidan laha biqalbihi wa saddaqaha bil amali ta' wa ta'ati fa huwa muwahidun zahiran wa batinan. Apabila dia meyakininya dengan kalbunya, membenarkannya dengan amal-amal dan ketaatan, maka dia adalah muwahid lahir batin. Wa in qalaha bi lisanihi wa lam ya'taqidha bi qalbihi fa huwa munafiqun. Apabila dia mengucapkan dengan lisannya namun tidak membenarkan ya bi qalbihi, namun ya tidak meyakininya di kalbunya, maka dia munafik. Wal munafiquna yaquluna la ilaha illallah. Munafik mengucapkan la ilaha illallah. Yatadhaharuna bil Islam. Ya, mereka menampakkan dengan Islam munafik. Wala ya'maluna bi muqtadaha, namun munafik tidak mengamalkan kandungan tuntutan dari la ilaha illallah. Ya, wa inna ma yaqulunaha min ajli an yastattaru biha. Mereka mengucapkannya supaya mereka bisa bersembunyi dari kemunafikan tersebut, dari kekafiran. Wala ya'maluna bi muqtadaha, mereka pun tidak mengamalkan udah ya. Min ajli an yaslama, min ajli an taslama dima'uhum wa amwaluhum, ya supaya darah dan harta mereka selamat. Oleh hada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga mereka bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Sampai mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya. Fa'idha fa'alu dhalik asamu minni dimahum wa mu'alahum. Apabila mereka telah melakukannya, terlindungilah harta dariku, darah dan harta mereka. Illa bihaqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum ala Allah. Dan hisabnya nanti di sisi Allah. Ya, selama mereka tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya, maka dia dianggap muslim. Ya. In kanu shadiqina mu'taqidina laha fi qalbihim. Nah, apabila mereka meyakininya, ya, membenarkannya di kalbu mereka, fahum muwahidun zahiran wa batinan. Maka mereka adalah ahli tauhid. lahir batin. Wa in kanu yaqulunaha bi alsinatihim wa la ya'taqidunaha bi qulubihim fa hum munafiqun. Apabila mereka mengucapkannya dengan lisan mereka namun tidak meyakininya di dalam kalbu mereka, maka mereka adalah munafik. Muwahiduna zahiran dunal batini. Mereka hanya bertauhid secara zahir namun ya tidak di batinnya. Wa nahnu laisa lana illa zahir, dan kita tidaklah ya menetapkan kecuali hanya yang zahir. La nahkumu illa ala zahir, kita tidak menghukumi kecuali berdasarkan yang zahir saja, karena yang batin kita tidak mengetahuinya. Ya, wala nahkumu ala ma fil qulub, kita tidak menghukumi apa yang ada di dalam kalbu. Li'annahu la ya'lamuhu illallah, karena tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah. Baik, berikutnya. Tafadhal, Mirza. Nah, ini kisran dua kulit. Ya, tasniyah dari kisrun. Kisrun, ya, jamaknya kusyur. Ya, apa itu? Wahuwa ma yakunu 'alal fawaqih, itu yang ada pada buah dan semisalnya, ya, minal gilaf adh-dhahir, dari penutupnya yang nampak kulitnya, atasnya, selaputnya. Ini namanya kisr. Terus sebentar ya. Ah ya, terus di'anna minan nasara man la yaquluna la ilaha illallah wa innama yaquluna innallaha thalithu thalathatin fa la yaquluna innal bilala wahidun wa innama yaquluna innallaha thalithu thalathatin qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathatin hum yaquluna al-bilalu thalathatun Paulus. Nah, makanya akalnya bulus. Terus Patadaharu. Mahabbati Masihi bisa mini dioksida dinal Masihi pada kala alaihim tatnita hadhil aqidatul batilatu kama ad kala alaihim tamiratin fi dinihim kama alaihi walihum nasara al yawma huwa hadha dinul batil alladhi laysa huma dinal Masihi alaihi salam wa dhalika la yajuzu ayyukala al-masihiyuna bal yukalu al-nasor kama huwa fil qur'ani wa minhum man huwa mahaqa wa minhum muhikkun wa minhum man huwa mubtilun fa la ilaha illallahu tubtilu aqidatan nasor di annahu yakuluna al-ahadu salatatun فهذه الكلمة تبتل أن يكون هناك إلى غير الله عز وجل. طيب dari mana bacanya? وهو مناقض التثليث. Nah, kalimat tauhid ini dan kandungannya itu maka munafik itu bertentangan dengan akidah at-taslis, akidah trinitas, at-taslis trinitas. Ya, ada dia taqiduhu an-nasara, yang diyakini oleh kalangan Nasrani. Nah, ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Nasrani. Tapi lihat di matan dulu ya, di matan sepertinya enggak dibahas semua oleh Syekh. Ya, kulit yang pertama antakula bilisanika la ilaha illallah. Uisamma hadza al-qaulu tauhidan. Yaitu kulit yang pertama ini tadi sudah disebutkan ya kekeliruannya. Ya, ini dikutip oleh Al-Ghazali menamakan tauhid dan kandungannya sebagai kulit. Ada batin ya. Yaitu Anda mengucapkan la ilaha illallah dan dinamakan ucapan ini sebagai tauhid, maka hal ini ya, kontradiksi dengan at-tasriz, akidah trinitas yang diyakini oleh Nasrani. Wa hada tauhidu yasduru aidan minal munafiq alladhi yukhalifu sirruhu jahrahu. Ya, yang tauhid ini juga dilakukan oleh kaum munafik yang isinya, isi hatinya, sirruhu, yang tidak diketahui rahasia isi hatinya, ya itu menyelisihi jahrohu, menyelisihi apa yang dia tampakkan, yang nampak. Nah, kita bahas dulu yang pertama, ya, yaitu mengenai hal ini ya, yaitu kulit yang pertama kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya nggak cukup ya dengan kali tauhid itu la ilaha illallah aja nggak cukup. Kulit yang kedua tidak ada penyelisihan dan pengingkaran terhadap kandungan, terhadap mafhum dari kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah itu sudah dinamakan tauhid? Lah. Ya, tidak cukup. La yakfi an nutqu biha faqat, enggak cukup. Bahkan mesti ada namanya apa? Ma'rifah. Mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Ya. Dan menjauhi apa yang akan dapat membatalkannya dan mengingkari, ya, mengingkari dari dan diantara kandungan dari la ilaha illallah menetapkan ibadah pada Allah dan mengingkari ya, setiap sesembahan selain Allah, mengingkari pelakunya dan sembahannya. Ini kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami sini? Ya, jadi bukan cuma mengucap aja. Bukan cuma mengucapkan, mesti mengetahui maknanya, ya, dan mengamalkan kandungan dari maknanya. Nafyu isbat tadi, nafyu menafikan segala sembahan selain Allah, isbat menetapkan yang diibadahi hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, namun beliau di sini menyebutkan Nasrani. Sebenarnya bukan cuma Nasrani, ya, bukan cuma Nasrani, masuk juga siapa, ya. Masuk juga musyrikin, siapa lagi? Kemudian siapa lagi? Majusi, sama. Musyrikin, majusi, nah, ya. Kemudian beliau banyak berkata, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li anna minan nasara, karena diantara Nasrani man la yakul la ilaha illallah, man la yakuluna la ilaha illallah. Ada yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Innama yakuluna illallah salisu salasa. Mereka hanya mengatakan Allah di, ya, adalah trinitas. Tiga dari yang tiga atau satu dari yang tiga. Fala yakulun, mereka tidak mengatakan innal ilaha wahidun, sesungguhnya yang berhak disembah cuma satu. Tapi yang mereka katakan innallaha salisu salasati, Allah adalah bagian dari trinitas, tiga Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salah. Kafir, kafir. Ini Allah yang menyatakan kafir. Ada yang tersinggung. Dia nyembah Yesus dikatakan kafir, dia tersinggung. Saya juga menyembah Allah, tapi saya meyakini Yesus anak Allah, ada Roh Kudus. Ya kafir namanya, Pak. Saya juga nyembah Allah, saya enggak ridho disebut kafir katanya. Ya, bawain ayat ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Dah, ini kafir. Ya. Hum yaqulun, mereka menyatakan al ilahu tsalatsatun, ilah itu tiga. Allah al-Masih wa Ruhul Kudus. Allah Tuhan Bapa, Al-Masih Isa Tuhan Anak, dan Roh Kudus Jibril. Fahadati khadun nasara al-munharifin. Ini akidah orang Nasrani yang munharifin, yang sesat, yang sudah menyimpang. Yang sudah menyimpang. Amma nasara alladihum ala dini Isa hakikatan. Adapun Nasrani yang mereka hakikatnya berada di atas agama Nabi Isa dahulu. Ya, fikru ya, dahulu. Ya, wa innahum yatabarrauna min hadza. Mereka berlepas diri dari hal ini. Dari apa? Dari pembagian Trinitas tersebut. Mereka hanya meyakini Isa utusan Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala semata. Wa innama hadza dzalik, namun ini semua terjadi binasara dinasrani min ba'di Isa, setelah setelah masa Isa. Bukan wafatnya Isa ya, karena Nabi Isa belum wafat. Ya fukurun dan mutaakhirah, di akhir, di generasi-generasi yang akhir, di abad-abad yang terakhir. Lamma jaa yahudi yuqalu lahu bulus, ketika seorang Yahudi datang yang disebut dengan bulus karena dia punya akal bulus. Fatadhahara bin nasraniyati, dia pura-pura menampakkan diri sebagai orang Nasrani, wa mahabbatil masihi, dan pura-pura mencintai al-masih, ya, mencintai Isa, bizamihi jadi yufsidu dinal masih, dengan dugaan dia, wah, dia merusak agama Al-Masih, agama Isa. Fadzakala alaihim at-tasrisa, dialah yang memasukkan akidah Trinitas ke Nasrani. Hadihil akidah al-batilah, ini akidah yang batil. Sama kayak di Islam, Yahudi juga yang menyusup pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabah, akhirnya membuat agama baru, sekte baru, yaitu Syiah. Sama Yahudi juga kerjaannya. Yahudi juga. Dan Yahudi ahlilah dalam hal ini. Seorang yang pura-pura masuk Islam ke Aceh, utusan dari kompeni Belanda, sampai belajar agama ke Mekah. Sekian tahun juga digadang-gadang sebagai seorang yang Yahudi. Siapa namanya? Snoch. Susah namanya. Snokrokrok, snokworok, nah, itulah namanya. Nah, ya barakallahu fikum. Mana lagi? Hadiah akidah al-batil, akidah batil. Kama adkhala alaihim taghyiratin fi dinihim, sebagaimana dia memasukkan di agama mereka taghyirat, perubahan-perubahan. Wa adkhala alaihim at-tasrisa, mana? Fama alaihi ghalibun nasara al-yawma huwa hadha ad-din al-batil. Adapun yang kebanyakan Nasrani saat ini, hari ini, itu semuanya batil, berada di atas agama kebatilan. Alladzi laisa huwa dinul masih, alladzi laisa huwa dinul masih, huwanya itu domir fasl, dina tetap khobar, yang itu bukan sama sekali agamanya al-masih. Didzalikala yajuz ayuqala al-masihiyun, oleh karena itu tidak boleh kita katakan mereka adalah al-masihiyun, pengikut al-masih, bal yuqalu an-nasara. Bahkan kita katakan mereka adalah orang-orang Nasrani, kama huwa fil Qur'an, sebagaimana yang terdapat di Al-Qur'an. Ya, minhum man huwa muhiqqun wa minhum man huwa mubtil. Ya. Fala ilaha illallah tubtilu aqidat an-nasara. Maka kalimat la ilaha illallah membatalkan agama Nasrani. Akidah Nasrani. La'annahum yaqulun al-ilah salasa. Karena mereka mengatakan ilah itu tiga. Fahadil kalimah, maka kalimat ini membatalkan ya, ada ilah selain Allah. Naam, qala al-musannif al-Maqrizi rahimahullah ta'ala fil matan. Walau kisru asani, kulit kedua. Lagi-lagi saya ulangi, ini batil pembagian ini ya. Kulit yang kedua. Alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun li mafhumi hadha qawli. Bal yastamilu al qalbu ala i'tiqadi dhalika wa tasdiq bihi. Hadha huwa tauhidun, hadha huwa tauhidu ammatin nas. Yang kedua, kulit yang kedua. Tidak ada penyelisihan, tidak ada pengingkaran terhadap makna kandungan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian bal yastamil qalb ala i'tiqad, bahkan kalbu itu ya, bahkan kalbu mencakup keyakinan ya, makna la ilaha illallah tersebut wa tasdiq bihi, dan membenarkannya. Dan inilah tauhidnya orang-orang awam. Nah, Mas Bowo, tafadhal. Kisran apa kusran tadi berikan? Kisran, kisran. Jamaknya baru kusur. Terus? Kisru asan, kulit yang kedua, batil ini ya. Allah yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun li mafhumi hadha, li mafhumi hadha al-qawl. Wala yastamilu al-qalbu ala i'tiqadi dhalika wa tasdiq. Ya. Ala i'tiqadi dhalika wa tasdiq bihi. Hadha huwa at-tauhid. Tauhidu ammatin nas. Kulit yang kedua, kulit yang pertama, la ilaha illallah. Ini enggak redo kita ngucapinnya ya sebenarnya. Tapi sudah diberikan taklik berkali-kali ya oleh Syekh Rajihi. Ya. Yang kedua ialah tidak adanya penyelisihan di kalbu, juga tidak ada pengingkaran terhadap isi kandungan mafhum dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Bal yastamilu al-qalbu ala i'tiqadi dhalika wa tasdiq bihi. Bahkan kalbu meyakini dan membenarkannya. Ya, kalbu membenarkan kalimat tersebut. Dan inilah tauhid orang-orang manusia atau orang-orang secara keseluruhan. Mayoritas manusia. Mana tadi lagi? Mana? Halaman berapa? Hadza fihi an-nadhar. Ya, ini perlu diteliti lagi. Di anna 'ammatal muslimina laisa tauhiduhum kisra. Karena mayoritas kaum muslimin tauhid mereka bukan kulit. Innama tauhiduhum tauhidun sahihun. Tauhid mereka ada tauhid yang benar. Hatta orang-orang awam yang enggak ngaji itu tauhidnya benar. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak nampak pembatal-pembatal keislaman dari mereka, ya sudah, tauhidnya benar. Mau cukur jenggot, mau dia isbal, tauhidnya benar. Memang betul kemaksiatan mengurangi tauhid. Tapi tauhidnya tidak kita nafikan. Bisa dipahami di sini? Namun tauhid mereka adalah tauhid yang mujmalun, tauhid yang masih bersifat global. Wa hum muslimuna haqiqatan. Mereka muslim hakikatnya, mukminun. Lakin li kaunihim awaman, namun karena keadaan mereka awam, enggak belajar, lam yata'allamu, mereka tidak mempelajari agama ini, yakunu tauhiduhum mujmalan. Maka tauhid mereka masih bersifat global. Yang kedua, asalis yang ketiga, tauhid, ya, tauhidu ahli ilmi, tauhidnya ahli ilmu, tauhidnya ulama, wa ahli basirah, tauhidnya ulama. Tauhid, maka ini adalah tauhid mufassalun, tauhidun mufassal, tauhid yang terperinci. Tauhidu darajat, tauhid sendiri darajatun, memiliki berbagai tingkatan, ada tingkatannya. Yang pertama al-ula tauhidul munafikin wa huwa bil lisan faqat, tauhidnya orang munafik itu lisannya, hanya di lisan saja munafik. Yang kedua as-saniya tauhidu awamin nas wa hada bil lisan wal qalbi lakinnahu mujmal, tauhidnya manusia secara umum, yaitu tauhid dengan lisan dan kalbunya, ya, maka ini tauhid yang global. Asalis yang ketiga, tauhidun mufassalun, tauhid yang terperinci. Wahada tauhidul khawas min ahli, ini ada tauhidnya orang-orang yang khawas dari kalangan ahli ilmu. Walubabu tauhid, wa qawluhu lubabu tauhid. Ini kan perkataan dari Al-Maqrizi di matan. Wa qala walubabu tauhid ayyara al-umura kullaha lillahi ta'ala, summa yaqta'u al-iltifat anil wasa'il, ayyabudahu subhanah ibadatan yufradu biha wala yu'badu ghairuhu. Tadi matan kan begitu. Beliau menyatakan inti dari tauhid ialah seorang melihat berbagai umur, berbagai perkara, semuanya itu lillah, milik Allah. Kemudian yaqta, dia memutus al-iltifat, penolehan, menoles ya, anil wasaid, dari berbagai macam perantara-perantara ya. Kemudian wa ayya'buduhu subhanahu ibadatan yufradu biha. Kemudian dia beribadah kepada Allah dalam bentuk ya, yang Allah diesakan dalam ibadah tersebut, atau juga bisa yufridu biha, dia mengesakan Allah. Wala yu'badu ghairuh, dan selain Allah tidak disembah. Dan tidak disembah selain Allah. Ini inti dari tauhid. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, fa lubabu tauhid, maka inti tauhid huwa tauhidul ulama wa ahli al-ilmi wal basirati huwa at-tauhidu al-mufassal. Ini tauhidnya ulama, tauhidnya ahli ilmu, ahli basirah, ini tauhid yang terperinci. Masya Allah, inilah tauhid yang terperinci. Nah, rubabu tauhid, yaitu inti dari tauhid, meyakini bahwa segala perkara semuanya dari Allah. Ya, ini akidah kolbu. Summa yaqta'u al-iltifat 'anil wasa'id, kemudian dia memutus segala bentuk penolehan kepada perantara-perantara. Ai al-wasa'id al-batinah, yaitu tentu perantara-perantara yang batil. Adapun perantara yang masyru'ah diperbolehkan dengan asma'ul husna, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Dengan amal soleh boleh, rabbana amanna faghfir lana. Kemudian dengan apa lagi? Doa orang yang soleh yang hadir. Nah, summa yaqta' al-iltifat ila al-wasa'id, yaitu dia bertawakal hanya pada Allah. Inilah akidah qalbu. Ya, akidatul qalb. Ya, kemudian wa ayya'budahu subhanahu ibadatan yufradu biha. Dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang Allah diesakan dalam ibadahnya tersebut. Wa la yu'badu ghairu, dan selain Allah tidak diibadahi. Ya, kata Syekh, hadza tauhidul uluhiyyati, inna tauhid uluhiyyah, ayya'buduhu ibadatan yufradullahu biha, itu dia hanya beribadah pada Allah dengan peribadatan yang Allah diesakan di situ. Ketika dia berdoa, dia berdoa hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Dia istighosah minta tolong, dia hanya minta tolong istighosah pada Allah, tidak pada yang lain. Dia menyembelih hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain, ya, dengan dibungkus sedekah laut, tumbal dan yang lainnya. Na'udzubillah. Wala yu'abadu ma'ahu ghairuh, dan selain Allah tidak boleh disembah. Ma'ahu, walau di samping dia menyembah Allah. Hadza huwa tauhid al-haqiqi, inna tauhid al-haqiqi. Ya, mengenai poin ini saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Ar-Rajihi. Ya'budullaha binutqi wa bisyahadatain wat tasdiq wal iqrar wal amal. Dia beribadah pada Allah dengan peribadatan yang Allah diesakan di situ dan tidak disembah selain Allah. Kata Syekh Ar-Rajihi, dia beribadah pada Allah dengan mengucapkannya, dengan lisannya mengucapkan syahadatain, dengan membenarkan kalimat la ilaha illallah, mengakuinya, menetapkannya, dan beramal kandungannya. Yadkhulu fi dzalik, masuk juga ke dalam cakupan ini al-a'mal al-qalbiyah minal imani billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Wa yadkhulu aidan amalul jawarih, masuk dalam cakupan ini amal-amal qalbu berupa iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir ya, apakah takdirnya itu baik atau buruk, juga amal-amal anggota badan. Wa bihadza yatabayyanu annal a'ma annal imana wat tauhida nutqun bil lisan. Oleh karena itu jelaslah bahwasanya iman dan bertauhid itu adalah mengucapkan dengan lisan, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan kalbu, a'malul qulub, mengamalkan dengan kalbu, wa amalu jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Kulluha dakhilatun fi musamma tauhid. Semuanya masuk dalam cakupan tauhid. Kulluha lubabun, semuanya adalah inti dari tauhid. Walaysa fiha kusurun, tidak ada namanya kulit-kulit, yang tadi istilah Al-Ghazali yang dikutip oleh Al-Makrizi. Wad-dinu kulluhu lubabun, agama semuanya adalah lubab, yaitu inti. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau dari sini kesimpulannya, tauhid tidak sah kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, mengucapkan dengan lisan, yaitu syahadatain. Yang kedua, membenarkan dengan kolbu. Ya. Nah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, beramal dengan kolbu, mengamalkan amal kolbu, semisal mahabbah, mencintai Allah. Ya. Kemudian yang keempat apa? Beramal dengan jawarih. Ya. Beramal dengan jawarih. Enggak cukup membenarkan saja. Enggak cukup mengucapkan saja, karena iblis tidak mau mengamalkan. Iblis tidak mau mengamalkan. Ketika Allah Taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Iblis enggak mau. Ya. Ya, iblis menerima enggak perintah Allah? Menerima. Ya, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Dia enggak mau melaksanakan. Bukan karena enggak percaya, mengingkari, tidak. Nah. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Wa yukhriju. Qala wa yukhriju an hadha at-tauhid. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى atau اتباع الهوى ya اتباع. Maka tauhid ini mengeluarkan para pengekor hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu. Fa kullu man ittaba hawahu faqad ittakhadha hawahu, ya atau ittiba'ul hawa, ya bukan atba', ittiba' al-hawa. Wa kullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu, ya wa yukhriju an hadha tauhid ittiba'ul hawa. Wa kullu man ittaba'a hawahu faqad ittakhadha hawahu ma'budahu. Qala Allah ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wa idza ta'ammalta 'arafta anna 'abida sanami lam ya'budhu wa innama 'abada hawahu. Masya Allah. Ya. Wa huwa mailu nafsihi. Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi. Ila dini abaihi. Fa yattabi'u dhalika al-mail. Maka kata beliau di sini, wa yukhriju an hadha tauhid ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, keluar dari tauhid jenis ini. Ya, tahu jenis tauhid ini mengeluarkan, mengikuti hawa nafsu. Maka setiap yang mengikuti hawa nafsunya, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya tersebut sebagai sembahannya. Semua orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti telah menjadikan hawa nafsunya sebagai apa yang dia ibadahi. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kemudian kata Syekh Al-Makrizi, wa idza ta'ammalta arafta anna 'abida sanami lam ya'budhu. Apabila Anda memperhatikan dengan baik-baik, maka Anda mengetahui bahwa penyembah sonam, penyembah berhala, itu hakikatnya tidak beribadah kepada berhala tersebut. Wa innama 'abada hawahu, namun hakikatnya dia menyembah hawa nafsunya. Wa huwa, yaitu apa itu? Mailu nafsi ila dini abaihi, yaitu kecenderungan diri dia kepada agama nenek moyangnya. Fa yattabi'u dzalikal mail, maka kecenderungan tadi ya, dan ia pun fa yattabi'u dzalikal mail, dan dia pun mengikuti kecenderungan hawa nafsunya tadi. Ya, sampai sini ya. Kita baca di sini. Iqbal udah baca belum? Belum. Tafadhol, baca Iqbal. Amra. Maf'ul. Amra, bukan amara. Amra. Amra. Antum dari tadi amru aja. Ulang. Amrullahi subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat, lihat. Dengerin, apa dia baca? Domah apa fathah? Amru antum baca. Amra. Yukhalifu amra. Amrallahi. Antum baca amru lagi. Menjadi fa'il, artinya berubah. Nah, kita menghukumi ala zahir, la ala batin. Batinnya dia domah. Ya. Ya, kita menghukumi zahirnya. Nah, berubah jadi fa'il. Nah, perintah Allah menyelisihi nanti artinya. Nah, ulang. Ulang. Ayo. Susah dia ngucapinnya kayaknya. Ulang. Wa kullu man ittaba. Manittaba hawahu fima yukhalifu amrallahi. Ya, alhamdulillah lolos juga ujian. Terus. Faqad abada hawahu, qala ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahan hawahu afa anta takunu alayhi waqila. Wa qala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala al-'ilmi. Khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basirihi basarihi bishawatan man faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru. Wa fil hadithi alladhi dhakarahu an-Nawawi fil arba'ina, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Falladhi ya'khudhu min asy-syar'i ma yuwafiqu hawahu wa raghbatihi wa yatraku ma yukhalifu hawahu wa raghbatahu. Qad ikhtakhadha ilahahu hawahu wal 'iyadu billahi. Wa hadha yahdusu khususan fi hadha az-zamani. Fahum ya'uduna ma yuwafiqu am ahwa'ahum wa yurdihim wa ma yukhalifu ahwa'ahum wa raghbatahum wa raghabat, jamak muannats salim, raghabatihim yanqudunahum wa yatrukunahum. Maka setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, ya. Kullu man ittaba hawa faqad yukhalifu amrallahi faqad abada hawa. Ya, fima yukhalifu amrallahi faqad abada hawa. Maka setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya pada hal-hal yang menyelisihi perintah Allah, berarti dia telah menjadikan hawa nafsu, berarti dia telah beribadah menyembah kepada hawa nafsunya. Ya Allah Ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang menjadikan ilahnya, ilah hawahu, hawa nafsunya sebagai ilahnya? Fa anta takunu 'alaihi wakila. Afa anta takunu 'alaihi wakila? apakah kau menjadi wakil bagi dia? Afaraita man ittakhadha al-ilaha hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kau telah pernah melihat orang menjadikan ilahnya hawa nafsunya dan Allah menyesatkannya dari ilmu dan Allah telah menutup matanya, pendengarannya, kalbunya. Ya, dan Allah waja'ala 'ala basarihi ghishawa, menjadikan penutup di matanya. Wa may yahdi min ba'dillah afala tadhakkaru. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk setelah Allah? Apakah mereka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Fil hadis, dalam sebuah hadis allazi dzakara an-Nawawi fil arba'in, yang disebutkan oleh Nawawi dalam arba'in, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu fi taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku telah diutus, ya, yang aku datang diutus dengannya, yaitu al-Islam. Alladhi ya'khudhu minasy syara', maka orang yang mengambil dari syariat, ma yuwafiqu hawahu wa raghbatahu, yang mengikuti syariat yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, wa yatruku ma yukhalifu hawahu wa raghbatahu, dan dia meninggalkan syariat pada hal-hal yang menyelisihi hawa nafsunya, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Qad ittakhadha ilahahu hawahu wal iyadu billah, berarti dia telah menjadikan sembahannya itu adalah hawa nafsunya. Na'udzubillah. Wa hadha yahdusu khususan fi hadha zaman. Ini terjadi lebih khusus terutama di zaman ini. Wa hum ya'khuduna ma yuwafiqu ahwaahum wa yurdihim, mereka hanya mengambil agama yang sesuai dengan mereka dan yang mereka sukai, ya, yang membuat mereka suka. Wa ma yukhalifu ahwaahum wa raghabatihim yanquduna wa yatrukuna, adapun yang menyelisih hawa nafsu mereka, ya, yang menyelisihi dengan segala keinginan mereka, maka mereka tolak, mereka tinggalkan. Semisal perkataan para wanita HAM, hak asasi wanita yang menentang poligami, ya, keriduan Allah banyak jalannya, ngapain jalan pakai jalan ridho terhadap poligami? Loh, gimana ceritanya? Ya. Jadi yang lain dia suka, yang ini gak suka. Loh, kok begitu? Mukmin itu enggak kayak begitu. Ya. Mukmin itu semuanya menerima apa yang Allah putuskan, apa yang Rasul putuskan, apa yang syariat tetapkan. Enggak boleh membenci sedikit pun. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Satu aja. Satu ayat aja, satu hadis aja enggak suka. Fa ahbata amalahum, maka Allah akan gugurkan amal mereka, gugur, habis sirna. Gak boleh suka pada syariat yang ini, gak suka sama yang itu. Gak boleh. Kalau memang kita gak mampu menjalankan, ya sudah. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu gak suka. Semua syariat ini datang untuk maslahat manusia. Mau gak mau kita mesti suka. Gak boleh gak suka. Ya. Ini bahaya konsekuensinya. Kata mereka, saya mau cari jalan surga yang lain aja. Gak yang ini. Gak ada yang maksa dia suruh jadi istri keempat. Gak ada yang maksa dia. Ya. Suaminya pun juga gak berani. Ya. Ya sudah, tenang aja. Terima aja syariat ta'adun. Terima. Allah bolehkan. Nah ini Syekh mengatakan kayak begini. Fahum ya'khuduna ma yuwafiqu ahwa'ahum wa yurdihim wa ma yukhalifu ahwa'ahum wa raghabatihim yanquduna wa yatrukuna. Mereka lawan, mereka tentang, kemudian mereka tolak, mereka tinggalkan. Nah, kayak begini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Enggak boleh. Ya. Kemudian kata Syekh, kata Al-Maqrizi, wa idza ta'ammalta arafta anna 'abida sanami lam ya'budhu. Apabila Anda perhatikan dengan teliti, maka Anda mengetahui bahwa penyembah berhala hakikatnya tidak beribadah pada berhala tersebut. Dia mengakui kok berhalanya itu enggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Diakui berhalanya itu gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka sendiri yang ciptakan berhalanya, sembahannya. Mereka pahat, mereka ukir, mereka bentuk, mereka letakkan, gak bisa buat apa. Namun kata Syekh Al-Makrizi di sini, inna ma'abada hawahu. Namun hakikatnya dia beribadah pada hawa nafsunya. Wa huwa mailu nafsihi ila dini abaihi, yaitu kecenderungan jiwa dia, diri dia kepada agama nenek moyang. Abdul Malik, tafadhal baca. La takhluqu wala tuhyi, menghidupkan. Kalau tudabbiru, mengatur. Tadabur, tadabur, tadaburi dong. Wala tudabbiru minal amri syai'an, wa innama yakuluna hadihi wasa itu, wasa itu. Nah, wasa itu mamnu minasarab mafa'il. Wasal itu bainana wa bainallahi liqadari hawa ijina. Hawa ijina. Wa ila fanahnu na'lamu annahum la yakhluquna wa la yarzuquna wa la yudabbiruna wa hadhihi al-asnami. Wa hadhihi asnamu la ya'budunaha wa inama yaqulunaha ala annaha tarmuzu liman yaqulunahum minal malaikati aw minal anbiya'i aw minal rusuli wa yaj'aluna asnaman tamsilu tumasilu tumasilu hadhihi ma'budati wa tarmuzu ilaiha kama fa'ala qawmu nuhin fasawwaru suwaron tarmuzu ila sawalifina wa abaduhum min dunillahi azza wa jalla bi hujjati nanti aja benerinnya, baca dulu bi hujjati annahum yashfa'una lahum indallahi. Hasbuk, cukup. Banyak catatannya Abdul Malik. Hajah itu bu hajah kali. Hujjah. Ya. Baik, perhatikan dulu. Wah, kata Syekh, ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, maka musyrikin Quraisy yang beribadah kepada berhala, itu hakikatnya dia tidak beribadah kepada berhala. Tapi dia beribadah kepada hawa nafsunya. Karena dia tahu berhalanya itu gak bisa apa-apa. Ya, dia gak bisa apa-apa. Ya, mana lagi? Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, fa ubadul asnam. Maka para penyembah berhala, ya lamun. Ya, mereka mengetahui annaha la takhluqu wa la tarzuqu wa la tuhyi wa la tumitu wa la tudabbiru min al-amri syai'an. Mereka mengetahui berhalanya tadi enggak bisa menciptakan, enggak bisa kasih rezeki, enggak bisa menghidupkan, enggak bisa mematikan, enggak bisa mengatur berbagai hal sedikit pun. Innama yaqulun, mereka hanya mengatakan hadhihi wasa'itu bainana wa bainallahi liqada'i hawa'ijina. Ini cuma perantara, pihak ketiga yang menghubungkan antara kami dengan Allah untuk menunaikan hajat-hajat kami. Jadi mereka istighosah minta tolong, malu mereka kepada Allah karena mereka merasa orang salah. Jadi ke orang soleh. Ujung-ujungnya tasbih. Ujung-ujungnya mereka yang mujassimah. mereka yang mumatsilah, mereka yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Kata mereka, kalau kita datang ke pemimpin, kita rakyat jelata, maka mesti pakai pihak ketiga yang menjembatani, fasilitator, yang menghubungkan antara kita dengan raja. Begitu juga kita ini berlumur dosa, orang salah, ada pihak ketiga yang menjadi fasilitator, yaitu orang soleh, supaya doa kita cepat ya, terkabul, permintaan kita cepat ya, dikabulkan oleh Allah. Nah ini mereka tasbih ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Wa illa fanahnu la'an. Karena kalau kita tidak tetapkan demikian, maka kita ketahui annahum la yakhluqu, bahwa berhala mereka tadi tidak bisa menciptakan, wala yarzuqun, wala yudabbirun, enggak bisa memberi rezeki, mengatur alam semesta. Hadil asnam la yabudunaha lizatiha. Berhala-berhala ini, mereka para penyembahnya tidak menyembah berhala itu kepada zatnya, tidak. Mereka pahat kayu nih dinamain bagong, dinamain siapa tuh nama-namanya ya, Huban, Lata, Uzza, Manat. Enggak menyembah, wahai Manat, ampuni kami, masukkan kami ke surga, selamatkan kami dari neraka. Wahai Manat, saya mau nikah, jomblo kelamaan nih. Mana ada kayak begitu. Enggak meyakini mereka Manat, Huban, Lata, Uzza itu bisa memberi. Wahai Manat, tolong ini kemarau berkepanjangan. Enggak ada yang berkeyakinan kayak begitu. Ya, musyrikin Quraisy enggak ada. Enggak ada. Ya barakallahu fikum. Wa inna ma ya'budunaha ala annaha tarmuzu liman ya'budunahu minal malaikati au minal anbiya'i au minar rusuli. Namun mereka menyembahnya, menyembah berhala ala annaha tarmuz. Ya. Ya. Bah, itu aja, bahwa berhala tadi itu ya, memberikan indikasi kepada apa yang mereka sembah berupa malaikat, para nabi dan para rasul. Simbol aja dijadikan simbol aja semata. Ya, hakikatnya kan mereka nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah rasul. Fa ijaluna asnaman, maka mereka jadikan akhirnya simbol-simbol tadi sebagai berhala, tumatsilu hadil ma'budati, yang menyerupai sembahan-sembahan tadi berupa malaikat, nabi, rasul, orang soleh. Tarmuzu ilaiha, ya, yang akhirnya tadi mewakili ya, sembahan-sembahan tadi sudah menjadi simbolnya, diindikasikan ke situ. Kama fa'ala qaum Nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Fasawwaru suwaran, mereka membuat gambar-gambar, tarmuzu ila sholihin, yang nanti akan langsung diindikasikan, dijadikan simbol bagi orang-orang saleh. Wa abaduhum, mereka akhirnya menyembah mereka min dunillah. Bihujjati annahum yashfa'una lahum indallah, dengan argumentasi bahwasanya nanti orang-orang saleh ini akan ya, apa namanya, memberikan syafaat mereka nanti di sisi Allah. Nah, cukup dulu sampai sini. Sudah 9:30 lewat. Saya mau ada keperluan. Bentar. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.